Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Khana fidina a'azakumullah. Kita telah bahas hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Kaidah yang merupakan kaidah dasar dari ilmu waris atau kata kunci dari ilmu waris adalah hadis Ibn Abbas ini yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Tunaikanlah faridah-faridah pada orang-orangnya. Dan apa yang tersisa, maka berikan pada kerabat laki-laki terdekat. Maka, cara bagi waris atau cara pembagian waris adalah membagikan dulu faridah-faridahnya. Mahiyal faridah? Al-faridah? Madhukira? Apa yang disebutkan bagiannya di dalam Quran. Ada beberapa macam dalam Quran. Ada yang disebutkan sepertiga, dua per tiga, seperenam. Ada pula setengah, seperempat, seperdelapan. Ini bagian-bagian waris yang disebutkan dalam Al-Quran secara tetap, secara baku. Maka itu dulu yang ditunaikan. Setelah ditunaikan selesai, baru apakah ada tersisa? Sisanya diberikan kepada aula rajulin dzakar, diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Tapi kita sudah bahas bagian-bagiannya, siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan seperempat, siapa yang mendapatkan seperdelapan, dan siapa yang mendapatkan dua per tiga. Demikian pula yang mendapatkan sepertiga. Maka kita baca sekarang yang mendapatkan seperenam. Dikatakan as-sudus fardul yang mendapatkan seperenam adalah ibu. Ibu dari si mayit. Sudah dijelaskan kemarin, kalau kita bicara ibu, bicara bapak, bicara anak, tentunya dikaitkan dengan si mati. Ibunya si mati, bapaknya si mati, begitu. Si mayit, anaknya si mayit, begitu. Sehingga tidak tersamar nantinya, tidak kabur. Fardul maka bagian ibu adalah seperenam. Mawujudil warasah minal aulad. Kalau dia memiliki ahli waris dari anak-anak. Awujudil jama' minal ikhwah awil akhwat. Atau adanya ikhwah, saudara-saudara. Terkumpulnya saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Sebagaimana ucapan Allah SWT, "Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad." Perhatikan hadis ayat ini. Dan bagi kedua orang tuanya, masing-masing mendapatkan seperenam kalau dalam keadaan ia memiliki anak. Jadi kalau memiliki anak, maka ibunya mendapatkan seperenam. Sampai pada ucapan Allah Taala, "Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus." Sampai ucapan Allah SWT, "Fa in kana lahu ikhwatun." Kalau si mayit tadi memiliki ikhwah, memiliki saudara-saudara, "fali ummihi sudus," maka ibunya mendapatkan seperenam. Taib. "Walil jaddati awil jaddati wa in alauna." Yang mendapatkan seperenam juga adalah nenek atau ibunya nenek. Atau ibunya nenek, atau ibunya nenek, terus ke atas. Ini yang disebut dengan istilah wa'in alauna. Wa'in alauna, ini terus ke atas. Tetapi nanti akan dibahas bahwa kalau ada yang ajna, maka yang a'la mahjub. Kalau ada yang rendahnya, maka yang di atasnya terhalang. Misalnya, kalau ada maka nenek gak dapat. Tapi kalau tidak ada nenek dapat. Bagaimana ibunya nenek? Demikian juga, ibunya nenek tidak akan dapat kalau ada nenek. Paham? Maka kalau di sini ada, selesai sudah. Yang atas terhalang. Kalau ini enggak ada, naik ke atas. Kalau ini enggak ada juga, naik lagi ke atas. Kalau enggak ada juga, naik lagi ke atas. Berarti yang di atas itu akan dapat kalau yang di bawahnya tidak ada. Baik. Maka di sini disebutkan dengan aw kalimatnya. Aw itu li takhir, untuk menunjukkan pilihan, imma ini, bukan dan. Kalau dan ini dapat dan ini juga dapat, kan begitu. Tapi kalau atau ini. Kalau enggak ada atau yang di atasnya, atau yang di atasnya. Maka disebut dengan istilah lil jaddati awil jaddati wa in alauna bimahdil umumah. Bimahdil umumah yakni urutan ke atas dari ibunya. Umumah dari kata um. Wa kadza man adla minhunna bi abin warithin. Demikian pula man adla minhunna. Demikian pula siapa-siapa yang bercabang dari ibu-ibu tersebut atau dari wanita-wanita tadi, dari ibu, dari nenek dan seterusnya ke atas. Dan sama juga kalau ada yang akrab, maka yang di atasnya terhalang. Kalau di sini ada maka yang bercabang dari adalah anak-anaknya, kan begitu. Kalau tidak ada, adanya nenek. Siapa yang bercabang dari nenek? Anak-anaknya nenek. Apanya si mayit? Apa? Bibinya, pamannya, iya kan? Nah, itu yang dikatakan adla min hunna. Baik. Dan itu akan dapat kalau ini tidak ada. Tapi kalau ini ada, selesai. Yang atas terhalang. Mahjub. Qala wa qad warada fi irtihinna atharun. Dan telah diriwayatkan tentang warisan mereka athar, riwayat. Wa syartu irtihinna adamul ummi yashtarikna idza tasawaina. Dan syaratnya nenek tadi mendapatkan warisan adalah adamul tidak adanya Ini yang saya katakan tadi kaidahnya, kalau yang lebih dekat ada, yang di atas tidak dapat. Maka jaddah akan dapat, atau jaddat yang di atasnya akan dapat, kalau yang di bawahnya tidak ada. Maka apa syaratnya nenek dapat? Adamul um. Baik, ibunya nenek, apa syaratnya dapat? Adamul wa adamul jaddah. Dan begitulah seterusnya. Berarti karena dibicarakan nenek, maka syaratnya adalah adamul yashtarikna idza tasawaina. Dan mereka akan sama-sama mendapatkan kalau tasawaina, kalau dalam keadaan sama kedudukannya. Wa yahjub ba'dhuhunna ba'dhan bil qurbi minal mayyit. Dan akan terhalang sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dengan al qurb minal mayyit. Akan terhalang dengan yang terdekat kepada si mati. Sama juga sesungguhnya bapak, cuma karena bukan seperenam sehingga tidak dibahas di sini. Yang kita bahas adalah yang seperenam, jaddah, dan kemudian umul jaddah, dan terus ke atas. Baik. Dikatakan yahjubu ba'duhunna ba'dan, sebagian menghalangi sebagian yang lain bil qurbi minal mayyit, dengan yang terdekat. Yang ini akan terhalang dengan adanya ini. Yang di atas akan terhalang dengan adanya jaddah. Ibunya jaddah akan terhalang dengan ibunya jaddah, dan terus ke atas. Itu makna qawlihi yahjubu ba'dhuhunna ba'dan bil qurbi minal mayyit. Wa huwa ay sudus, dan yang mendapatkan seperenam juga adalah fardu waladil ummil wahid. Anak ibu dalam keadaan sendirian. Dzakaran kana aw untha, laki-laki maupun perempuan. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Liqaulihi ta'ala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Perhatikan ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 12, Allah berfirman wa in kana rajulun yurasu kalalat, kalau seseorang mewariskan dalam keadaan kalalah, kalil, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki bapak dan ibu, ke atas enggak ada, ke bawah enggak ada, dikatakan dengan kalalah. Aw imra'atun, atau perempuan, walahu akhun aw ukhtun, dalam keadaan dia memiliki saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, maka masing-masing mendapatkan 1/6. Taib. Waladul um. Apa hubungannya dengan si mayit? Hah? Mayit. Hah? Waladul um. Apa hubungan dengan si mayit? Hah? Saudara, paman, bibi. Hah? Saudara seibu, saudara seibu. Itu maksudnya waladul um al-wahid kalau sendirian. Makanya dikatakan dalam ayat ini dengan yurathu kalalah. Sebab kalau tidak yurath kalalah, tidak dapat mereka. Iya kan? Sudah kita katakan bahwa ikhwah tidak akan dapat kalau si mayit memiliki keturunan. Kalau al-mayit, kalian enggak punya kolam. Al-mayit, si mati ini, jika dalam keadaan dia yurasu kalalah, mayit, dakar, atau perempuan, dikatakan rajulun, atau awimra'atun, atau wanita, meninggal. Dalam keadaan kalil, tidak memiliki far'il waris, tidak memiliki far'il waris. Tidak memiliki keturunan yang akan mendapatkan waris. Kemana larinya warisan itu? Dikatakan kata Allah SWT, in kana lahu akhun mudzakkar au ukhtun au litakhir. Kalimat au atau adalah litakhir. Berarti yang disyaratkan adalah sendirian. Apakah laki-laki? Akhun atau perempuan, ukhtun. Bagaimana kalau akhun wa ukhtun? Dua berarti kan? Nanti beda lagi pembahasannya. Berarti yang dibahas sekarang adalah, kalau tidak memiliki ahli waris kecuali saudaranya, sendirian, apakah akhun atau ukhtun, maka masing-masing, ini apa saja ini atau ini, mendapatkan 1/6. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka ini juga faridah. Faridah ditunaikan dulu, nanti sisanya baru di aula rajulin zakar. Baik. Qala wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Maka masing-masingnya mendapatkan 1/6. Wa taqaddamat qira'atu Abdullah ibn Mas'ud wa Sa'd ibn Abi Waqqas, dan sudah lewat pembahasannya bahwasanya ada yang membacanya, yakni Abdullah bin Mas'ud dan juga Sa'd ibn Abi Waqqas membaca tidak seperti ini. Tapi bacanya dengan bacaan lain yang menunjukkan lebih jelas lagi bahwa dia mendapatkan 1/6. As-sudus dan juga 1/6 adalah bagiannya bintil ibn fa'akthar. As-sudus fardu bintil ibn fa'akthar ma'a bintil sulb bi'ijma'il ulama. Dikatakan bintil ibn adalah cucu. Anaknya anak laki-laki. Anaknya anak laki-laki. Apa syaratnya? Jangan lupa. Tidak ada anak laki-laki. Artinya bapaknya sudah mati. Yang ada cucunya saja. Ini dikatakan bintil ibn. Sebab kalau ada bapaknya, ya sudah dia mahju. Terhalang oleh bapaknya. Maka bintil ibn fa'akthar, anak perempuan dari anak laki-laki, satu atau lebih. Ma binti sulb bi ijma'il ulama, dengan anak as-sulb dengan kesepakatan para ulama. Binti sulb yang binti yang langsung, anak yang langsung, bukan anaknya anak. Dalilnya dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa qad su'ila an binti wa binti ibnin. Telah ditanya beliau tentang anak perempuan dan anaknya anak perempuan. Anaknya anak perempuan yang tadi disebut bintil ibn fa'akthar. Sedangkan anak perempuan adalah bintus sulb istilahnya. Bintus sulb anak perempuan yang langsung dari si mayit. Faqala, ketika ditanya masalah itu dijawab, aqdi fihima qada Rasulullah SAW. Kami akan putuskan, kata beliau radhiyallahu taala anhu, dengan keputusan Rasulullah SAW, libnatin nisf, untuk anak perempuan yakni bintu sulb, langsung anak dari tulang sulbinya mendapatkan setengah. Walibnatil ibn as-sudus, dan untuk anak perempuannya anak laki-laki seperenam takmilatat tsulutsain, untuk menyempurnakan 2/3. Wa ma baqiya falil ukhti, sedangkan yang tersisa adalah untuk saudaranya, untuk saudara perempuannya. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari. Baik, berarti yang mendapatkan seperenam juga adalah cucu dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketika tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Jadi kejadiannya adalah kalau si mayit memiliki hanya bint, tidak memiliki yang lain. Kalau tidak memiliki anak laki-laki, saudara dapat enggak? Kalau memiliki anak laki-laki tidak dapat, tapi kalau tidak memiliki anak laki-laki, maka saudara akan dapat. Baik. Tetapi di sini pernah ada seorang anak laki-laki dan punya anak satu perempuan. Namun laki-laki ini sudah wafat, tapi perempuan ini masih ada cucunya. Berarti ahli warisnya anak perempuan dengan cucu perempuan. Bagaimana pembagian warisnya? Disebutkan ketika ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Mas'ud, aku memutuskan seperti keputusan Rasulullah SAW, bahwa anaknya si mayit yang perempuan ini diberi setengah, sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki diberi sudus. Berapa sudus dengan setengah? Takmilat tsulutsain, menjadi 2/3. Baik. Kalau sudah 2/3 sisanya berapa? 1/3. Ainul hisab. Naam. 1/3 untuk saudaranya. Di sini disebutkan saudara perempuannya. Baik. Wa kadha hukum bint ibni ma'a bintil ibn wa hakadha. Dan ini sama statusnya. Ini dapat 1/6 juga. Walaupun dia itu anaknya cucu, bukan cucu. Anaknya cucu atau cucunya cucu di bawah. Bagaimana syaratnya? Sama seperti tadi syaratnya. Yahjub ba'duhunna ba'dan bil qurbi minal mayyit. Akan terhalang satu dengan lainnya dengan yang lebih dekat dari si mayyit. Kalau ada yang lebih dekat, ini punya anak lagi. Tetapi kalau perempuan tidak dibahas, tetapi laki-laki. Misalnya anak laki-laki ini memiliki anak laki-laki lagi di bawahnya. Jadi cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini memiliki anak perempuan. Baik. Dengan syarat bapaknya semuanya sudah meninggal. Berarti yang laki-laki sudah meninggal, yang ini sudah meninggal, tinggal anaknya cucu yang perempuan. Anaknya cucu perempuan, cucu laki-laki tentunya. Jadi apa bahasanya? Anaknya cucu laki-laki yang perempuan begitu. Anaknya cucu laki-laki yang perempuan. Ini sama, 1/6 juga dia mendapatkan. Maka dikatakan di sini, wa kadzalika, demikian pula wa kadza hukum binti bnin, anak perempuan dari cucu laki-laki begitu. Mafhum? Aib. Ma binti bin, jika bersama dengan binti binin. Kalau berdua dengan binti binin, dengan anak perempuannya anak laki-laki. Berarti gambarnya sekarang turun. Yang ini tidak ada yang langsung. Adanya dari anak laki-laki yang pertama ini. Jadi cucu perempuan dengan anaknya cucu laki-laki perempuan juga. Taib sama. Ini kata diberi 1/6. Diberi setengah, yang ini diberi 1/6. Mafhum atau mafhum? Allahumma 'allimna. Naam. Saya kira jelas. Kalau gambarnya tadi itu dari anak perempuan yang langsung, dengan anaknya cucu, anaknya anak, ya. Ini seperenam, ini. Ah, ini setengah, ini seperenam. Sekarang gambarnya, anak langsung tidak ada. Adanya ini, sama yang di bawahnya lagi. Ini punya anak laki-laki juga, punya anak laki-laki lagi. Kemudian ada perempuan. Yang ini sudah wafat, yang ini sudah wafat, ini masih hidup. Setelah ini wafat, tinggal cucu perempuan dengan anaknya cucu perempuan juga. Bagaimana pembagiannya? Sama seperti tadi. Yang lebih dekat kepada si mayit setengah. Yang di bawahnya seperenam. Ini kasus dan jarang terjadi kasusnya, kan? Enam. Yang paling umum yang sudah dibahas kemarin. Baik. Wa mithlu bintil ibn ma'al bint. Al-ukhtul li'ab ma'asyaqiqah qiyasan 'alaiha. Yang sama seperti kasus ini adalah saudara sebapak dengan saudara kandung. Dua-duanya perempuan. Ini jangan dihapus supaya kalian ingat ya kasusnya. Sudah? Kasus ini. Sekarang ada kasus lain. Al-mayyit. Si mayit dalam keadaan tidak memiliki far'il waris, tidak memiliki ahli waris, kecuali saudaranya. Saudaranya perempuan. Oh. Ada lagi saudara perempuan. Oh. Dua saudara perempuan. Yang satu dikatakan ukht li'ab. Ini saudara satu bapak. Ah, li'ab. Saudara sebapak. Apa maknanya saudara sebapak? Hah? Bapaknya satu, ibunya lain. Itu maknanya sebapak. Ya? Bapaknya sama, ibunya lain. Ini bapak punya ibu Alif, punya ibu Ba, Fatimah dan Khadijah. Dengan Fatimah lahirlah satu anak, namanya si mayat ini. Dengan Khadijah lahirlah saudaranya ini. Berarti sebapak dia, tapi lain ibu. Maka dikatakan saudara li'ab. Sedangkan yang ini, saudara lagi, syaqiq. Apa maknanya syaqiq? Saudara kandung betul, sebapak seibu. Maka dia dalam keadaan dari ibu ini, lahir si mayit ini, dan lahir pula ukht ini. Baik, ayyuhuma aqrab. Hah? Mana lebih dekat? Yang syaqiq atau yang li'ab? Taib yang syakik. Taib, bagaimana pembagiannya? Kan sekarang ada dua perempuan, yang satu dekat, yang satu agak jauh. Ada cucu perempuan, yang satu agak dekat, yang satu agak jauh. Yang satu cucu langsung, yang satu anaknya cucu. Atau yang satu anak langsung, yang satu anaknya anak. Kan hampir sama semua, begitu keadaannya, kayak tangga. Dan ini kasus tiga perkara ini sama. Sehingga para ulama mengkiaskan. Kalau memiliki saudara li'ab wa saudara syaqiqah, ukhtun li'ab wa ukhtu syaqiqah, maka dibagi seperti tadi, yang akrab diberi setengah, sisanya 6. 1/6. Fama baqiya? Sisanya fali aula rajulin dzakar. Siapa kerabat yang dekat, yang laki-laki? 6. Ini qiyasan 'alaiha, dikiaskan kepada anak perempuan dengan cucu perempuan tadi. Wasudus li abin awil jad 'inda 'adamil ab ma'a wujudil far'il waris. As-sudus, seperenam juga, adalah untuk bapak atau kakek. Ingat ya, atau itu litakhir. Berarti bukan dua-duanya mendapatkan, tapi salah satunya. Kalau sudah ada ab, jad enggak dapat. Kalau enggak ada ab, baru jad dapat, begitu. Berarti li'ab awil jad. Jad kapan? Inda adamil ab. Jad akan dapat kalau tidak ada ab. Dan begitulah seterusnya. Wa ma'a wujudil far'il waris. Dengan syarat wujud al far'il waris. Dengan syarat adanya anak turunan yang mendapatkan waris. Nah. Wa hadhihi hiya al furud as-sittah al madhkura fil Qur'an. Baik, berarti selesai sudah kita sebutkan 6 bentuk atau 6 pembagian. Ada yang diberi setengah, ada yang diberi seperempat, ada yang diberi seperdelapan. 6. Ada yang diberi 2/3, ada yang diberi sepertiga, dan ada yang diberi seperenam. Setelah selesai semua, dikatakan hadhihi hiya al furud as-sittah. Inilah faridah-faridah yang 6. Dengan siapa-siapanya yang akan mendapatkan al-madzkura fil Qur'an, yang disebut dalam Qur'an. Wa haula'i hum ashabuha. Dan orang-orang yang kita sebut tadi disebut dengan ahlul furud atau ahlil faridah. Maka kita kembali pada hadis kemarin, al-hiqul fara'id bi ahliha, berikanlah faridah kepada orang-orangnya, yakni kepada orang-orang yang disebut tadi, yang sudah kita pelajari sejak kemarin atau sejak awal kajian tentang siapa yang dapat seperenam, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperdelapan dan seterusnya, itu ahluha. Mawujud al-far'il waris. Wahaulaihum ashabuha. Wa kayfiyatu akhdihim laha. Dan juga disebutkan syarat-syaratnya bagaimana mereka bisa mendapatkan warisan tadi dengan syarat ini dan dengan syarat itu. Fa'in baqiyah. Sekarang kalau sudah ditunaikan faridah-faridahnya. Fa in baqiya ba'da ashabiha syai, kalau sudah dibagi, sudah diberikan seluruhnya kepada ashabuha, kemudian tersisa sesuatu, maka akhadahul asib, maka diambil oleh asabah. Amalan biqaulihi ta'ala, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts, yani wal baqi li abihi ta'siban. Perhatikan ayat ini, fa in lam yakun lahu waladun, kalau tidak memiliki anak, si mayit tidak memiliki anak, wa warithahu abawahu, dan bapak ibunya, abawahu kan bapak ibunya, bapak ibunya mendapatkan warisan tersebut, maka li ummihi tsuluts, maka ibunya dapat sepertiga. Ini ada mafhum mukhalafah. Kalau langsung kalimatnya secara zahir menyatakan kalau tidak memiliki anak maka yang mewarisi bapak ibunya. Ibunya sepertiga. Bapaknya berapa? Hah? Bapaknya berapa? Hah? 2/3? Ya pokoknya sisanya, kan begitu. Kenapa enggak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Nah, ini wajhul istishhad di sini. Sisi pendalilannya adalah karena Allah sebutkan abawahu, bapak dan ibunya. Kemudian ukurannya hanya disebut untuk ibu. Bapak ibunya mendapatkan warisan dan ibunya sepertiga. Bapaknya enggak dibahas. Menunjukkan bahwa bapaknya asabah. Ya'ni wal baqi li abihi ta'siban. Mafhumnya adalah bahwa sisanya adalah untuk bapaknya sebagai asabah. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sedang kita bahas ini, alhiqul fara'id bi ahliha, sampaikanlah faridah kepada orang-orangnya, fama baqiya, maka apa yang tersisa, fali aula rajulin dakar. Apa yang tersisa, berikan kepada orang kerabat yang terdekat dari laki-laki. Oleh karena itu, tidak perlu oleh Allah SWT disebut, karena sudah mafhum. Kalau sepertiga diberikan oleh kepada ibunya, maka bapaknya mendapatkan sisanya. Yaitu 2/3. Demikian pula anak laki-laki sering tidak disebut. Disebutnya ukht, ukht, ukht. Atau bint, bint, sekian, sekian. Karena dalam keadaan seringkali asabah, atau kalau bukan asabah sendirian, asabah secara bersama-sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sisanya buat anak-anaknya. Dengan takdir, dengan ukuran, lidzakari mithlu hadzil unthayain. untuk laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Nah, wa fi irtsi akhi Sa'ad ibn Rabi', dan juga dalam riwayat ketika Rasulullah SAW menerangkan warisan saudaranya Sa'ad bin Rabi', beliau menyatakan wa ma baqiya fahuwa lak. Ingat warisan tentang Sa'ad atau saudaranya Sa'ad, yang kemudian datang seorang wanita menuntut bahwasanya ini saudaranya Sa'ad demikian demikian demikian, diterangkan bahwa untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan terakhir Rasulullah menyatakan wa ma baqiya fahuwa lak, dan apa yang tersisa itu untukmu. Berarti dengan tiga dalil dari Quran secara mafhum, dari hadis al-bab, hadis yang sedang dibahas dalam bab ini, dan dari hadis Sa'ad bin Rabi', semua menunjukkan bahwa cara pembagian waris adalah tunaikan dulu faridah-faridahnya, baru sisanya diberikan pada asabah atau diberikan kepada orang-orang yang terdekat dari kerabat laki-laki. Taib walid ta'si bi jihad ba'duha aqrab min ba'd. Sekarang masalah asabah. Karena asabah itu dikatakan li aula rajulin dzakar. Aula rajul artinya orang yang terdekat. Berarti kita harus membahas susunan kerabat, mana yang terdekat, mana yang lebih dekat, mana yang lebih dekat, mana yang jauh, begitu. Supaya tidak terjadi perselisihan dan khilaf. Maka dikatakan li ta'si bi jihatun ba'duha aqrab min ba'd. Bahwa yang dikatakan asabah-asabah ini beda-beda keadaannya, tingkatannya, ada yang akrab, ada yang lebih akrab, ada yang lebih dekat, ada yang lebih dekat, ada yang lebih dekat. Taib. Fayarithuna al-mayyit bihasbi qurbihim minhu. Maka yang akan mewarisi dari si mayyit adalah yang terdekat dengan si mayyit. Taib. Sekarang dibahas. Jihatul usubah. Bunuwatun, thumma ubuwatun, thumma ukhuwatun wabanuhum, thumma a'namuhum, wabanuhum, thumma alwala, wahuwa almu'taq wa'asabatuh. Baik, ini susunannya. Jihatul usubah, arah atau susunan kerabat yang menjadi asabah adalah, pertama bunuwatun, pertama anak, bunuwah dari kata anak. Kenapa disebutnya bunuwah, tidak disebut ibin? Bunuwah menunjukkan sifatnya. Anak, cucu, cicit, canggah, terus sampai ke bawah. Begitu. Dengan aturan yang seperti tadi. Akan terhalang dengan yang lebih dekat. Tapi bunuwah lebih dulu. Baru setelah itu, ubuwah. Ubuwah, bapak. Bapak, kakek, terus ke atas. Thumma ukhuwah. Baru kemudian ukhuwah, saudara. Kanan ke kiri. Kalau digambarkan biasanya, mereka menggambarnya dengan istilah vertikal dan horizontal. Kalau vertikal adalah ke bawah anak cucu, dan ke atas nenek moyang. Kalau ke atas bapak. Mayyit, bapak jad, ini sebut ubuwah. Di sini ibn, ibnul ibn, disebut bunuwah. Baru ke sini saudara-saudara, disebut dengan ukhuwah. Baik, ayuhum aqrab. Hah? Bunuwah, thumma ubuwah, thumma ukhuwah. Baik. Itu tiga perkara. Kemudian ثم أخوه وبنوهم. أخوه وبنوهم, dan anak-anak mereka. ثم أعمامهم, kemudian paman-paman mereka. وبنوهم, dan anak-anak mereka. ثم الولاء, baru kemudian الولاء. ما هو الولاء? Hubungan yang disebabkan oleh memerdekakan budak. Maka budak yang dimerdekakan olehnya, maka dia perwaliannya kepada orang yang memerdekakannya. Itu wala. Wahul mu'taq, sudah dijelaskan. Wa'isabatuhu. Taib. Fayuqaddam al-aqrab jihah. Kal-ibin, fa'innahu muqaddamun ala al-ab. Oleh karena itu, setelah kita tahu susunannya, Berarti yang didahulukan siapa? Al-aqrab, yang paling dekat dulu. Siapa itu? Anak. Kalau tidak ada anak laki-laki, berikan pada siapa? Bapak. Kalau ternyata bapak juga tidak ada, diberikan kepada saudara. Nah, dikatakan al-aqrab jiha kal ibn, seperti anak. Fa innahu muqaddamun 'alal ab, dia didahulukan di atas bapak. Oleh karena itu, ketika ada anak laki-laki, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang faridhah untuk bapak. Karena dia bukan asabah sekarang. Siapa asabahnya nanti? Anak. Karena ada laki-laki, maka bapaknya mendapatkan sekian, bapaknya mendapatkan seperenam, bapaknya mendapatkan. Kenapa kok bapaknya disebut? Karena nanti yang asabah adalah anaknya. Begitu fali aula rajulin dzakar, sisanya diberikan pada anak-anaknya. Tapi ketika anak-anaknya tidak ada, bapak enggak dibahas. Dibahas yang lain dulu semua. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kenapa? Nanti asabah untuk bapaknya, begitu. Demikian keadaannya. Fa in kanu fi jihatin wahidah qad quddima al-aqrab manzilatan 'ala al-mayyit. Kalau ternyata jihahnya jihah wahidah, satu arah. Satu arah itu artinya ke bawah saja, sama-sama ke bawah atau sama-sama ke atas atau sama-sama ke kanan kiri. Bagaimana mendahulukannya? Kalau beberapa orang ini sama-sama dia dalam keadaan satu arah, qudimal aqwa minhum, didahulukan yang lebih kuat ikatannya. Wa huwa syaqiq ala man li'ab minan ikhwah wa abnaihim au a'mam wa abnaihim. Bagaimana mengukurnya untuk melihat mana yang lebih akrab, mana yang lebih kuat ikatan darahnya? Seperti tadi dibahas antara saudara kandung dengan saudara sebapak. Ayuh mal akrab? Hah? Yang sekandung lebih akrab. Kenapa lebih akrab? Karena satu bapak, satu ibu. Sedangkan ini satu bapak, lain ibu. Ini ikhwan fillah na'azakumullah dikatakan contohnya. Wa huwa asyaqiq ala man li'ab. Syaqiq itu saudara kandung. Didahulukan ala man li'ab, di atas orang yang sebapak, saudara yang sebapak. Alaman li'ab, terhadap siapa-siapa yang sebapak. Minal ikhwah, min ikhwatin, dari saudara-saudara. Wa abnaihim, dan juga anak-anak mereka. Au a'mamin, au abnaihim. Demikian pula, paman-paman dengan anak-anak mereka. Wa abnaihim au a'mam abnaihim. Syaqiq, saudara kandung, juga kita akan bahas lebih didahulukan dalam masalah paman. Ini paman-paman saya dari nenek saya, dari ibu saya, saudara ibu saya. Paman itu kan saudara ibu, bukan? Atau saudara bapak. Ini saudara bapak saya. Tetapi dalam keadaan ada saudara bapak yang seibu, ada saudara bapak yang tidak seibu. Ayuh ma'akrab, saudara kandung juga. Demikianlah pada a'mam dan juga pada anak-anak mereka. Wa yahjubul waratha ba'duhum ba'dan hirmanan wa nuqsanan. Dan al-waratha, ahli waris, dia bisa menghalangi yang satu terhadap yang lain. Hirmanan, menghalangi dalam artian tidak bisa, atau menghalangi orang yang di bawahnya untuk mendapatkan sama sekali. Yani tidak mendapatkan sama sekali, terhalang sama sekali, itu hirmanan. Atau nuksanan. Kalau nuksanan berarti terhalangnya tidak 100%. Terhalang untuk mendapatkan lebih banyak. Begitu. Jadi yang namanya mahjub, dikatakan bisa mahjub hirmanan, bisa mahjub nuksanan. Kalau anak, kalau cucu, dia mahjub hirmanan, dia terhalang sama sekali. Hirmanan ini mahrum, tidak mendapatkan apapun cucu dengan adanya anak laki-laki. Kalau anak ada anak laki-laki, cucu gak dibahas. Berarti ini mahjub hirmanan. Tetapi kalau dalam keadaan bapak tadi, dia tetap mendapatkan. Tetapi dengan adanya anak, berkurang dia. Kalau tidak ada anak, banyak dia. Tapi dengan adanya anak, turun. Ini mahjub hermanan. Maka demikianlah ahli waris, sebagian menghalangi sebagian yang lain. Apakah menghalangi hermanan, menghalangi 100%, atau dalam artian menghalangi, mengurangi haknya. فَالنُّقْصَانْ يَدْخُلْ عَلَى جَمِعِهِمْ وَالْحِرْمَانْ لَا يَدْخُلْ عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَالْأَبَوَيْنِ وَالْوَالِدَيْنِ لِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِلَا وَاسِطَةٍ. Baik. Setelah kita tahu ada hirmanan, ada nuksanan, kita katakan, han nuksan, adapun nuksan berkurang, yadkhul ala jami'ihim, akan mengenai semua ahli waris. Iya apa iya? Hah? Ahli waris. Kalau ada ahli waris yang lain, berkurang gak jatahnya? Berkurang. Semakin banyak, semakin berkurang. Semakin banyak ahli waris, semakin berkurang. Berarti ada mahjub nuksanan, hampir semuanya terpengaruh dan semuanya kena. Semakin banyak ahli waris, semakin sedikit jatahnya, kan begitu. Nah, tetapi adapun yang hirman, yang sampai terharamkan, tidak mendapatkan sama sekali, akan mengenai beberapa pihak, tetapi tidak mungkin akan mengenai zaujaini. Tidak mungkin akan mengenai pasangan si mayit. Zaujaini, pasangan si mayit, supaya kalimatnya umum. Pasangan itu bisa suami, bisa istri. Kalau yang mati istri berarti suaminya, kalau yang mati suami berarti istrinya, begitu. Itu zaujaini. Wal abawain, bapak itu juga tidak mungkin akan terhalangi. Tidak mungkin akan terhalangi secara hirman. Haram apa terhalangi sama sekali, enggak mungkin. Wal waladain awal waladin, karena yudluna bila wasithah. Demikian pula anak-anak, karena yudluna bila wasithah, karena mereka dalam keadaan mendapatkan langsung hubungannya dengan si mayit tanpa ada perantara. Zauj langsung berhubungan dengan si mayit, bapak, ibu, abawain langsung berhubungan dengan si mayit, anak-anak langsung berhubungan dengan si mayit. Maka mereka, tiga golongan ini, tidak akan pernah terhalangi habis. Tidak pernah. Kalau terkurangi mungkin. Tapi terhalangi habis? Tidak mungkin. Iya Pak ya? Baik. Kalau bapak, satu orang, punya bapak, ab, punya ibu, om, punya anak, walad, apalagi tadi yang pasti zauj, pasangan, punya istri, zaujah. Baik. Tiga golongan ini tidak mungkin akan terhalang habis. Terhalang oleh siapa? Enggak mungkin kan? Karena langsung semuanya. Anak langsung dari si mayit. Langsung darahnya dia. Demikian pula ab, langsung bapaknya si mayit. Istri juga langsung istrinya si mayit. Maka tiga golongan ini tidak akan mahjub hermanan. Tidak akan mahjub dalam artian terharamkan sama sekali. Pasti akan dapat. Mungkin berkurang, iya. Semakin banyak anak-anaknya, jatuhnya bapak semakin berkurang. Kalau anaknya tidak ada, bapak semakin banyak. Kalau anaknya hanya perempuan, juga demikian. Dan seterusnya. Berarti siapa yang kadang-kadang terhalang? Yang selain mereka. Seperti ikhwah. Saudara, dia kalau di sini ada anak laki-laki, ada far'il waris, anak laki-laki, maka mahjub, tidak mendapatkan hak waris. Demikian pula cucu, kalau ada anak laki-laki masih hidup, maka cucu juga terhalang, tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa bisa terhalang? Karena mereka tidak langsung berhubungan dengan si mayit. Tetapi di sini dikatakan, adapun tiga golongan ini, bapak ibu maksudnya, anak-anak dan istri berhubungannya langsung tanpa perantara. Dikatakan yudluna bila wasithah. Langsung berhubungan tanpa perantara. Baik. Sekarang siapa yang terhalang dan siapa yang menghalangi? Siapa yang terhalang dan siapa yang menghalangi? Al-ab yusqitul jadd. Bapak akan menggugurkan haknya kakek. Wal jad yusqitul jadd al-a'la minhu. Demikian pula kakek akan menghalangi haknya bapaknya kakek. Ya, begitu sudah dibahas tadi. Demikian pula al-um tusqitul jaddat. Ibu akan menggugurkan haknya nenek. Wa kullu jaddah tusqitul jaddah. Dan setiap nenek menggugurkan nenek yang di atasnya. Menggugurkan dalam artian menghalangi. Berarti kalau sudah ada nenek, ibunya nenek walaupun masih hidup, semuanya enggak dapat. Baik. Tusqit al-jaddah allati fawqaha. Berarti setiap nenek akan menghalangi nenek yang di atasnya. Wal ibn yusqit ibnil ibn. Anak laki-laki akan menggugurkan haknya anaknya anak laki-laki. Menggugurkan cucu. Maka cucu kita akan katakan mahjub. Kenapa mahjub? Terhalang oleh anak. Ada anak di sana. Wa kullu ibn a'la yusqit man tahtahu. Dan kaidahnya setiap anak akan menggugurkan anak yang di bawahnya, cucunya. Cucu akan menggugurkan anaknya cucu dan terus sampai ke bawah. Baik, jadi yang mendapatkan hanya yang terdekat. Kalau tidak ada yang terdekat, yang berikutnya. Kalau enggak ada anak, baru cucunya. Kalau enggak ada cucu, baru cucunya cucu atau anaknya cucu dan seterusnya. Naam. Wa yusqitul ikhwah al-asyqa bilibin. Dan saudara-saudara kandung si mayit akan terhalang untuk mendapatkan ahli mendapatkan warisan. Oleh apa? Akan terhalang oleh adanya al-ibn. Kalau ada anak. Ini terhalang para saudara-saudara kandung tadi dengan adanya anak. Wabil ab kalau adanya bapak. Wal jad ala sahih dan juga jad menurut pendapat yang lebih sahih. Ini kalau tidak ada bapak, jad pun kakek sudah cukup menghalangi saudara-saudara kandung. Berarti kapan saudara kandung akan mendapatkan warisan? Kalau bapak tidak ada, kakek pun tidak ada, sampai ke atas tidak ada. Anak laki-laki juga tidak ada. Cucu laki-laki juga tidak ada. Baru saudara akan mendapatkan. Yang tidak memiliki bapak ke atas dan tidak memiliki anak ke bawah, itulah yang disebut dengan kalalah kalil. Apa artinya kalil? Hah? Orang yang dalam keadaan cacat tidak memiliki anggota badan, yang tidak memiliki bapak ke atas, tidak memiliki ke bawah, dikatakan kalil. Kau kalalah. Maka ini ru'un. Yuratu kalalatan. Kalau seseorang mewariskan dalam keadaan tidak memiliki bapak ke atas, tidak memiliki ke bawah, maka saudaranya akan dapat. Walahu akhun au ukhtun. Dan dia punya saudara. Laki-laki ataupun perempuan, maka masing-masing yang mendapatkan 1/6. Baik. Berarti kapan terhalangi ikhwah? Kalau ada anak laki-laki atau kalau ada bapak. Wal ikhwah li'ab. Yusqituna biman yusqut bihil al-asyqa wabil akhis syaqiq. Dan saudara, apakah saudara sebapak? Dia akan menggugurkan orang-orang yang digugurkan oleh saudara-saudara yang sekandung. Enam. Yani, akan menggugurkan siapa-siapa yang digugurkan oleh saudara kandung. Berarti saudara sebapak dan saudara sekandung sama-sama menggugurkan yang lainnya. Nanti akan dibahas paman-paman dan sebagainya akan gugur. Wabanul ikhwah yasqutuna. Yasqutuna bil ab, yasqutuna bil ab wa bikul jadd li ab wa bil ikhwah wal a'mam yasqutuna bil ikhwah wa abnaihim. Maka banul ikhwah, anak-anaknya saudara kandung, mereka gugur dengan adanya ab. Baik. Wa bikulli jadd li ab, dan untuk ada gugur juga dengan setiap jad dari bapaknya. Wabil ikhwah, dan juga gugur dengan adanya saudara-saudara tersebut, maka anak-anaknya tidak mendapatkan. Wal a'mam, paman-paman juga gugur mereka, terhalang untuk mendapatkan waris dengan adanya saudara-saudara kandung si mati atau anak-anaknya saudara kandung si mati. Aib. Berarti kalau bicara tentang saudara, yang terdekat adalah ikhwah. Jadi selain yang tiga tadi sudah jelas, itu hubungannya langsung. Sekarang kalau tidak ada yang ini, karena ikhwah dapat. Faid susunannya, siapa selain mereka ini? Ikhwah pertama. Asyikha. Habis itu, setelahnya, ikhwah. Li'ab. Tapi walaupun susunannya begini, dia tidak saling menggugurkan. Artinya tetap sama-sama dapat. Bukan berarti kalau ada ikhwah syiqaq, syiqaq li'ab tidak dapat, bukan begitu. Mereka tetap dapat. Baru di bawahnya, abna. Anak-anak mereka. Anak-anak mereka, kalau adanya mereka, ya tidak dapat. Saudara-saudaranya ada, maka anak-anaknya tidak dapat. Tetapi kalau mereka, saudara-saudara ini, sudah meninggal. Sisanya anak-anaknya. Dapat atau tidak dapat? Ya dapat. Tapi dengan adanya saudara-saudara yang masih hidup, maka mereka tidak mendapatkan anak-anak ini. Baru kemudian a'ma. Paman-paman ini terhalang untuk mendapatkan dengan adanya ikhwah. Baru setelah itu, abna'uhum. Apalagi anaknya. Anaknya dengan adanya paman-paman tadi, dia gak dapat. Tapi kalau tidak ada, maka ternyata sisanya anak-anaknya, maka anak-anaknya akan dapat. Dan begitulah seterusnya. Dan biasanya semakin jauh, semakin jarang terjadi. Yang semakin dekat ini, yang lebih sering terjadi. Enam. Baik. Nuwassil insyaAllah fi darsil qadim bi'idnillah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.